yang mana orang yang memusuhi berarti dia telah mengumumkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau menjelaskan, wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, wal iktsaru minan nawafil, dan juga menjalankan amalan-amalan yang mustahab. Dan mereka juga adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-walinya Allah Tabaraka wa taala. Sehingga disebutkan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-63 tentang siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut. Walahum yahzanun, mereka pun tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fakulu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Maka di sini perlu diperhatikan, kata beliau, maka setiap orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, berarti dialah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dia memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang bertakwa, maka dia telah mengumumkan peperangan dengan Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan. Artinya amalan qurabat, amalan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sangat dicintai oleh Allah, itu adalah amalan-amalan yang wajib. Amalan ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang wajib. Baru setelah menjalankan perkara-perkara yang wajib, dia mengerjakan yang mustahab atau yang an-nawafil. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba yang dia terus-menerus mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsyiru bih, akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, akulah tangannya yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, akulah kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani, dan apabila orang tersebut minta kepadaku, itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia minta kepadaku, la u'tiyannah, kata Allah, sungguh-sungguh akan saya berikan permintaannya, akan saya kabulkan permintaannya. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala. Wala in ista'adzani, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, la u'idhannah, sungguh-sungguh akan saya lindungi orang tersebut. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Tatkala dia minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Tatkala dia minta perlindungan kepada Allah, Allah pun akan melindunginya. Maka ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya'nil ba'dal faraid. Setelah hamba tadi menjalankan yang wajib, kemudian dia menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah, dia jaga terus-menerus menjalankan perkara yang mustahab. Ya dulu alal istimrar. Kalimat la yazalu ini menunjukkan terus-menerus. Artinya setelah hamba tersebut dia menjalankan yang wajib-wajib, dia terus susul dengan mengerjakan yang mustahab. Ya'ni yastamiru. Ya'ni artinya orang tersebut terus-menerus melakukan amalan-amalan yang mustahab. Hatta uhibbahu, sampai Allah mencintai hamba tersebut. Artinya setelah dia menjalankan perkara-perkara yang wajib, dia berusaha menjaga amalan-amalan yang an-nawafil, sehingga sampai mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau barakallahu fikum, amalan yang sunnah tersebut menjadikan sebab orang tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bagaimana balasan yang akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fa'idha ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bihi, apabila aku mencintai hamba tersebut, akulah pendengarannya yang dengannya dia melihat. Ini tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah menyatakan akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Apa makna kalimat tersebut? Aisadatuhu fi kulli ma yusma'u. Artinya Allah akan menjaga pendengaran hamba tersebut. Sehingga orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendengarannya akan dijaga oleh Allah, sehingga fala yusma'u atau fala yasma'u illa ma fihil khairu lahu, sehingga tidaklah orang tersebut mendengar kecuali dalam perkara-perkara yang baik. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia dicintai oleh Allah, pendengarannya akan dijaga oleh Allah, sehingga tidaklah mendengar kecuali perkara-perkara yang membawa kebaikan di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Makna kalimat apabila aku mencintainya, akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maknanya Allah menjaga pendengaran hamba tadi. Bukan artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pendengar hamba tersebut. Tidak. Tapi maknanya adalah Allah akan menjaga pendengaran hamba tersebut. Nah. Kemudian yang berikutnya, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga penglihatan orang tersebut, akan menjaga mata orang tersebut, sehingga falayara ila makana fihi khairun, sehingga tidaklah melihat hamba tadi kecuali dalam perkara-perkara yang membawa di dalamnya kebaikan. Wala yanzur ila ma kana fi khair. Dia tidaklah melihat kecuali dalam perkara-perkara yang baik. Kenapa bisa demikian? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia melihat pun dia akan dijaga penglihatannya oleh Allah, sehingga pun dia melihat perkara-perkara yang khair, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala akan dijaga tangannya, sehingga tidaklah barakallahu fikum tangan tersebut bergerak kecuali dijaga oleh Allah, sehingga bergeraknya pun dalam perkara-perkara yang baik, tidak untuk melakukan kejelekan, tidak pula dalam rangka untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Begitu juga ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, di antara balasannya bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kaki hamba tersebut sehingga tidaklah melangkah kecuali illa ma fihil khair, dalam perkara-perkara yang mengandung kebaikan. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan berikutnya kata Allah tabaraka wa taala, wala in sa'alani la u'tiyannah, dan apabila hamba tersebut meminta kepadaku, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba tersebut meminta kepadaku, yaitu kepada Allah, Allah menyatakan sungguh-sungguh akan kami beri hamba tersebut. Aida'ani bisya'in wa talaba minni syai'an la u'tiyannahu. Yaitu tatkala hamba tersebut berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan. Barakallahu fikum. Bisa juga barakallahu fikum Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang dia minta. Bentuknya sorga, keselamatan, bisa istiqamah. Naam. Atau bisa jadi Allah akan memberi tapi ditunda di hari kiamat nanti. Tentunya balasan di hari kiamat itu lebih baik daripada pemberian di dunia ini. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wala in ista'adzani, ini balasan berikutnya untuk mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hamba tersebut minta perlindungan kepadaku, la'u'idzannah, niscaya aku akan melindungi hamba tersebut. Itu tatkala dia minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang dia benci, maka Allah akan melindunginya dan akan menyelamatkan dari perkara-perkara yang dia benci. Barakallahu fikum. Inilah balasan bagi orang-orang yang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di sini dijelaskan faidah-faidah hadis. Faidah apa saja yang kita ambil dari hadis yang tadi kita baca? Itu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 'inda al-Bukhari. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di antara faidahnya disebutkan barakallahu fikum, di antara faidahnya adalah isbatul wilayati lillahi azza wa jal. Isbat menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Inna lillahi ta'ala awliya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaddala alaihi al-Qur'anul Karim. Dan yang demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para wali telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-auliya, para wali telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu di dalam surat Yunus 62 sampai 63. Allah menyatakan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki rasa takut, tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para wali-walinya. Nah, maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan di dalam tafsirnya. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an awliyaihi wa ahibaihi. Yadhkuru a'malahum wa asafahum wa thawabahum. Maka di dalam ayat ini, itu di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah telah menghabarkan tentang wali-walinya Allah, tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amalan-amalan mereka dan sifat-sifat mereka. Itu bagaimanakah amalan-amalan wali Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah sifat-sifatnya wali Allah Subhanahu wa taala? Wa thawabahum, begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan balasan untuk mereka, yaitu balasan untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim. Ini sebagai balasan bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki rasa takut. Fima yastaqbilunahu mimma amamahum minal makhawifi wal ahwal. Itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan dihadapinya, apa yang ada di hadapannya, apa yang akan dialaminya, baik kejadian-kejadian ba'da mautihi, setelah kematian. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki rasa takut karena dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, walahum yahzanun, mereka pula tidak merasa sedih. Alama aslafu li'annahum lam yaslahu illa salihul a'mal. Bahwasanya mereka itu tidak bersedih. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bersedih. Apa maknanya? Maknanya barakallahu fikum, mereka tidak bersedih atas apa yang telah mereka lewati dari amalan-amalan di dunia. Li'anahum, karena tidaklah mereka melewati kecuali salihul a'mal, kecuali telah melakukan amalan-amalan yang salih. Inilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak merasa sedih dan menyesal. Ya. Karena tidaklah mereka melewati kecuali amalan-amalan salih yang telah mereka kerjakan. Sehingga Allah menyatakan sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki rasa takut, yaitu takut terhadap perkara-perkara yang akan dihadapinya setelah kematian, dan juga tidak merasa sedih, yaitu sedih meninggalkan barakallahu fikum waktu-waktu yang telah lewat. Karena mereka tidaklah melewati waktu tersebut kecuali dilewati dengan amalan-amalan yang saleh. Inilah wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala datang sakaratul maut, Tatkala datang kematian, dia tidak merasa sedih, tidak merasa menyesal. Ya. Kenapa saya dulu tidak melakukan ini, melakukan itu? Naam. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang munafik. Tatkala datang sakaratul maut, muncul rasa takut dan penyesalan yang luar biasa atas amalan yang telah dia kerjakan, atas perbuatan-perbuatan maasi. Terlebih tatkala melihat apa yang akan dihadapinya lebih besar keadaan di alam kubur, dia akan merasa lebih takut lagi. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, jangan jadi kita, atau jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal tatkala datang sakaratul maut. Hendaklah kita menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya, yang senantiasa beriman kepada Allah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib maupun dengan amalan-amalan yang mustahab. Barakallahu fiik. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, faedah yang kedua. Kata beliau, karahatu awliya'illahi ala Allah. Karahatu awliya'ullah. Atau karamatu awliya'illahi ala Allah. Karamah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Haitsu kana alladhi yu'adihim qad adzana Allahu bil harb. Dari sisi bahwasanya barang siapa yang mereka memusuhi wali-walinya Allah, itu yang memusuhi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh orang tersebut telah mengumumkan peperangan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, anna mu'adata awliya illahi min kabairi dhunub. Sesungguhnya memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah min kabairi dhunub, termasuk dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Memusuhi wali-walinya Allah, memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan amalan-amalan salihat, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dia musuhi. Orang yang menjalankan sunnah, orang yang berusaha mencocoki Rasulullah SAW dari sisi ibadah, dia musuhi. Maka sungguh perbuatan tersebut min kabairi dzunub, termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa dikatakan termasuk perbuatan dosa besar? Li'anallaha, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan yang demikian itu mengumumkan peperangan dengannya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat. Faedah yang keempat disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, annal fara'i annal faridhata ahabbu ilallah minan nawafilah. Bahwasanya amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan yang sunnah. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga jangan sampai seorang mengejar-mengejar amalan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya. Barakallahu fik. Dia ingin mengerjakan sholat malam, ingin banyak, atau ingin melakukan amalan-amalan di malam hari, mengerjakan sholat malam, qiraatul Quran, tapi di pagi harinya meninggalkan sholat subuh secara jamaah. Padahal sholat subuh secara jamaah ini hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai barakallahu fikum seorang itu mengejar atau melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib atau tidak perhatian yang wajib. Ini sering terjadi pada awamun nas. orang-orang yang jahil yang tidak tahu, ya, dia semangat untuk menjalankan sholat malam, semangat untuk menjalankan sholat tahajud kata mereka, untuk membaca Al-Quran, tapi giliran mengerjakan yang wajib tidak semangat lagi. Maka jangan sampai demikian. Barakallahu fikum. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan-amalan yang faridah, amalan yang wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, itu kepada Allah, dengan sesuatu yang sangat saya cintai dari perkara-perkara yang telah aku wajibkan. Artinya perkara yang paling Allah cintai, ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah-ibadah yang wajib. Maka hendaklah setiap muslim, baik ikhwannya atau akhwatnya, yang diperhatikan pertama kali adalah perkara-perkara yang wajib. Tatkala perkara-perkara yang wajib ini telah dikerjakan, baru yang lainnya, perkara-perkara yang bentuknya an-nawafil, yang bentuknya sunnah atau yang bentuknya mustahab. Barakallahu fiik. Faedah berikutnya, faedah yang kelima, beliau sebutkan al-isyaratu ila anna awamirallahi azza wa jal naw'an faraidu wa nawafilu. Di dalam hadis ini terdapat isyarah bahwasanya yang namanya perintah Allah itu ada dua macam. Yang namanya perintah Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah bentuknya yang faraid, yang wajib. Dan yang wajib ini harus dikerjakan. Orang yang meninggalkan dia berdosa, dan dia berhak untuk mendapatkan uqubah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua adalah bentuknya yang an-nawafil, yang mustahab, yang kita istilahkan sunnah. Ya. Ini bentuk yang kedua. Dan tatkala seorang hamba setelah dia menjalankan perkara-perkara yang wajib, kemudian dia berusaha menjaga yang sunnah, ini akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang keenam. Faedah yang keenam kata beliau, isbatul mahabbati lillahi azza wa jal, menetapkan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat mencintai, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai, yaitu mencintai hamba-hambanya yang soleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Allah menyatakan amalan yang wajib lebih Allah cintai. Barakallahu fikum. Sehingga sifat mahabbah, sifat cinta ini adalah sifat yang dimiliki oleh, di antara sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh Muhammad Ibn Utsaimin menjelaskan apa itu samarah, faedah, hikmah Allah memiliki sifat mahabbah, sifat mencintai. Apa di antara hikmahnya, faedahnya? Ya, Allah memiliki sifat mahabbah. Apa itu faedahnya? Maka di antara faedahnya barakallahu fikum, nam al-ihsanu ilal mahbub. Di antara faedahnya adalah al-ihsanu ilal mahbub. Allah akan berbuat baik kepada hamba yang dicintai. Ini di antara faedahnya. Allah akan berlaku baik kepada hamba yang dicintainya. Wa thawabuhu, dan Allah akan memberikan pahala kepada hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun akan semakin dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Faedah berikutnya kata beliau, annal a'mala tatafadalu hiya binafsiha. Di antara faedahnya adalah bahwasanya amalan-amalan itu tatafadalu, bertingkat-tingkat. Yang namanya amalan itu bertingkat-tingkat. Nah, ada yang wajib, ada yang mustahab. Nah, di antara faedah berikutnya kata beliau, ad-dilalatu ala ma dhahaba ilaihi ahlu sunnati wal jamaah min annal imana yazidu wa yankus. Maka di dalam hadis ini terdapat dilalah, terdapat dalil, sebagaimana ini adalah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah, terdapat dalil bahwasanya yang namanya al-iman, keimanan, kadang berkurang atau yazidu kadang bertambah, wayang kusu dan kadang berkurang. Inilah keimanan. Kadang-kadang yazid bertambah, kadang-kadang yang kus berkurang. Yazidu bita'ah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Wayang kusu bil ma'asi, iman itu akan berkurang dengan amalan-amalan kemaksiatan. Barakallahu fiik. Kemudian di antara faedahnya barakallahu fikum, atau selanjutnya kata beliau, li'anal a'mala minal iman, karena yang namanya amalan itu masuk dalam keimanan. Ya, yang namanya amalan itu masuk dalam keimanan. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah bahwasanya al-a'malu la yadkhulu fil iman. Amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Sehingga kata orang-orang murji'ah, tatkala orang yang beriman dia melakukan kemaksiatan, berzina, minum khamr, kata mereka orang tersebut tetap beriman dengan iman yang sempurna walaupun melakukan kemaksiatan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu tidak masuk ke dalam keimanan. Ya, amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Barakallahu fiik. Ini kata orang-orang murji'ah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya al-a'mal, bahwasanya amalan-amalan yadkhulu fil iman, masuk ke dalam keimanan, sehingga amalan tersebut, iman tersebut bisa bertambah dengan melakukan ketaatan, wayang kusu dan bisa berkurang dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-9. Kata beliau, anna fi mahabbatillahi azza wa jal tasdidal abdi fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi muayyadan minallahi azza wa jal. Di antara faedahnya kata beliau, di antara faedah hadis tersebut, bahwasanya anna fi mahabbatillah, sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sebab hamba tersebut dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ke-10, faedah yang ke-10, kata beliau, annahu kullama izdadul insanu taqarruban ilallah bil a'mali salihati fa inna dhalika aqrabu ila ijabati du'aihi wa i'adatihi mimma yasta'idullahu minhu. Faedah yang ke-10, bahwasanya tatkala seorang hamba itu semakin bertambah di dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya, semakin bertambah di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan salihah, maka hamba tersebut semakin dekat untuk dikabulkan doanya. Sehingga di antara sebab dikabulkannya doa seorang hamba barakallahu fikum adalah dibarengi dengan melakukan amalan-amalan saleh. Ya. Di antara sebab dikabulkannya doa seorang hamba barakallahu fikum, di antara sebabnya adalah dibarengi dengan melakukan amalan-amalan soleh. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel, kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba gua tersebut tertutup dengan batu yang sangat besar. mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Ya Allah, saya dulu orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya senantiasa mendahulukan kedua orang tua dibandingkan kepada anak dan istri. Ya. Maka kabulkanlah doaku ini, bukakan pintu ini. Kemudian batunya bergeser. Yang satu pun demikian, saya adalah orang yang amanah seperti ini. Yang satu, aku meninggalkan perbuatan maksiat karena takut kepada Engkau ya Allah. Ya. Dikabulkan doanya. Sehingga di antara sebab terkabulnya doa adalah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Juga barakallahu fikum, tatkala seorang hamba dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga semakin dekat hamba tersebut mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tabaraka wa taala menyatakan wala in sa'alani, apabila hamba tersebut, yaitu wali-walinya Allah, meminta kepadaku, maka sungguh akan saya berikan permintaannya. Wala in ista'adzani, dan apabila hamba tersebut minta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku pun akan melindungi hamba tersebut. Inilah balasan yang akan didapati oleh mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang melakukan amalan-amalan salihat. Barakallahu fikum. Maka dari sini, ini beberapa fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait hadis yang ke-38. Ya. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-39. Maka dijelaskan di sini, qala fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahu fadilatul Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah. Hadis berikutnya adalah an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas sahabiyun jalil, sahabat yang sangat mulia yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan dengan alim hutawil, didoakan supaya faham ilmu tafsir, didoakan supaya faqih fiddin, faqih terhadap urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ibnu Abbas demikian. Maka dikabulkanlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Abbas adalah orang yang sangat faqih. Orang yang sangat faqih terhadap urusan-urusan din, urusan-urusan agama. Yang sangat faqih terhadap masalah tafsir, inilah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tazawaja li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatnya. Apa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-khata'a, kesalahan. Tatkala melakukan kesalahan akan dimaafkan oleh Allah. Ya. Wan nisyan, lupa. Ya. Lupa ini juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mastukrihu alaihi, dan perkara yang mereka itu dipaksa, ya. Dipaksa untuk melakukan kekufuran atau dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, kalau dia bentuknya mukrah dalam keadaan terpaksa, maka ini akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan di sini hadithun hasanun, hadis yang hasan. Rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Hadis ini hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah, Imam Al-Baihaqi dan selain dari keduanya. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara. Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan hambanya tatkala hamba tersebut dia melakukannya. Yang pertama adalah al-khata. Apa yang dimaksud dengan al-khata? Keliru, salah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin yang dimaksud dengan al-khata'u fi'lu syai'i an ghairi qasdin. Melakukan sesuatu tanpa disengaja. Inilah yang namanya al-khata'. Ya. Melakukan sesuatu tanpa disengaja. Fi'lu syai'i an ghairi qasdin. Melakukan sesuatu tanpa disengaja. Ya. Ini al-khata', kesalahan. Maka tatkala seorang melakukan demikian, barakallahu fikum, dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah an-nisyanu. Nisyan. Nisyan itu adalah zuhulul qalbi an syai'i ma'lum. Nisyan itu adalah lupanya hati dari sesuatu yang tadinya dia sudah tahu. Ya. Contohnya orang lagi puasa, tadinya tahu, ingat dia lagi puasa, tiba-tiba lupa, ya. Makan, minum di siang hari. Maka yang seperti ini apa? Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berdosa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan adalah al-istikrah. Terpaksa melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan dipaksa. Ya. Ini mendapatkan ampunan atau dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Dan sebelum majelis ini saya tutup, mungkin ada beberapa